suci cinta pertama. Lain halnya mata keranjang, mudah saja berkata sayang. Kata cinta sudah biasa, hati-hati mengucap cinta. Cinta suci, cinta pertama.